Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian dari Studio Indasiar yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ya, ringkasan atau sebuah kitab yang diringkas oleh Syekh Al-Alamah Soleh Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala, yang di kesempatan terakhir atau di kesempatan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu kitab Zakat atau bab-bab yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seputar zakat. Barakallahu fikum. Dan untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah beliau sudah hadir di studio, dan langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Indahsiar 91.8 FM rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Para pendengar setia, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru dari ringkasan fikih, yaitu Kitab Zakat. Qala Hafizahullah Ta'ala Kitab Zakat باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. باب disyariatkannya zakat dan juga kedudukannya. Di sini Hafizullah Ta'ala akan menyebutkan tentang keutamaan zakat, tentang kewajiban zakat, dan juga tentang zakat yang dimana zakat merupakan rukun Islam. Yang insyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas pada pembahasannya. Qala hafidhahullahu ta'ala, i'lamu wafaqanillahu wa iyyakum annahu la budda min ma'rifati tafasil ahkami zakah wa syurutiha wa bayani man tajibu alaih wa man tajibu lahu wa ma tajibu fihi min al-amwal. I'lamu ketahuilah, wafaqanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, itu bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu la budda min ma'rifati tafasili ahkami zakah. Bahwa kita semuanya harus mengetahui tentang secara rinci dari hukum-hukum yang berkaitan tentang az-zakat. Wa syurutiha, dan juga dari syarat-syarat zakat. Wa bayani man tajibu alaih, dan juga kita harus mengetahui tentang siapa saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wa man tajibu lahu, dan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Wa ma tajibu fihim min al-amwal, dan juga kita harus mengetahui harta apa saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam pembahasan ini, Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan bahwa kita semuanya harus mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang az-zakat. Karena zakat adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga yang nanti hadisnya akan kita baca. Fazakatu ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-idham. Wazakat adalah merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam, pondasi-pondasi Islam. Dan zakat disebutkan wabanihi al-idham. Dan zakat merupakan pondasi yang sangat agung sekali, bangunan yang sangat agung sekali. Kama tadaharat bidzalika dilalatul kitab was sunnah. Sebagaimana kewajiban dari zakat, dalil yang menunjukkan tentang zakat adalah dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an dan sunnah yang nanti kita akan sebutkan. Wa qad qarnahu Allah Ta'ala bis-shalah fi kitabihi fi 82 mawdi'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggandengkan zakat ini dengan salat. Di dalam Al-Qur'an di 82 tempat. Ini menunjukkan tentang keagungan dari zakat, yang di mana zakat digandengkan dengan salat. Karena salat termasuk dari rukun Islam juga. Zakat termasuk di rukun Islam. Di dalam hadis disebutkan setelah salat kemudian zakat. Di dalam ayat Allah pun menyebutkan setelah salat kemudian zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan tentang keagungan dari zakat. Naam. Mimma yadullu, dan juga yang menunjukkan tentang wa mimma yadullu ala 'idami sya'niha, menunjukkan tentang keagungan dari zakat ini, wa kamal ittisali bainaha wa bainas shalah, dan juga hubungan antara zakat dengan salat, kesempurnaan dari hubungan antara zakat dengan salat. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengandengkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an wasaqatil irtibat bainahuma, dan juga erat keterkaitannya antara zakat dengan salat. Hatta qala Siddiq, hadhihi al-ummah wa khalifatul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu la uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakat. Bahkan As-Siddiq, hadhihi al-ummah, yaitu Abu Bakr As-Siddiq dari umat ini, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakat. Sungguh aku akan perangi siapa saja yang akan memisahkan antara salat dengan zakat. Ini juga dalil menunjukkan tentang keagungan zakat. Karena hikmahnya itu sangat banyak sekali. Hikmah-hikmah dari disyariatkannya zakat, yang diantaranya yaitu sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, warzak, sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, yaitu dengan mengerjakan, menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat adalah merupakan sebab-sebab seseorang dimasukkannya ke dalam jannah. Ini juga keutamaan yang sangat besar sekali. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi fi sahihah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika khutbah fi hajjatul wada', Abu Umamah mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubu fi hajjatul wada'. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika hajjatul wada'. Nabi mengatakan, ittaqullah rabbakum wa sallu khamsakum وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم واعتئوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan ketika hajatul wada' beliau berkhutbah, ittaqullah rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, wasallu khamsakum, dan salatlah kalian salat lima waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan kalian, itu bulan Ramadan, yang dimana itu adalah merupakan kewajiban, wa'addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat dari harta kalian, wa'ati'u dha amrikum, dan ta'atilah pemerintah kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan memasuki jannah, surga Rabb kalian. Ini dalil menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah sebab-sebab dimasukkannya seseorang ke dalam jannah, dan juga merupakan keberkahan dalam hartanya karena dia membersihkan hartanya dari kotoran, yang sebagian pembahasan kita akan bahas. mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keberkahan dalam hartanya. Yang dimana mengeluarkan zakat adalah upaya seseorang agar membantu kaum-kaum dari fuqara wal masakin. Mereka orang-orang yang membutuhkan. Membantu mereka. Ta'awun alal birri wa taqwa. Saling menolong dalam kebaikan. Saling menolong dalam ketakwaan. Sehingga barokahlah mereka yang menunaikan zakatnya. Keberkahan. Limada? Karena mengeluarkan zakat, itu hartanya tidak berkurang. Akan tetapi bertambah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, dengan zakat, tidak akan berkurang. Pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka yang menunaikan zakat. Karena mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan ini termasuk dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafidhahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalil tentang kewajiban. Zakat, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa qala ta'ala, fa intabu, wa aqamus salah, wa atuz zakah, fa khallu sabilahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, fa intabu, apabila mereka bertaubat. Wa aqamus salah, dan juga apabila mereka mendirikan salat, wa atauz zakah, dan juga apabila mereka menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah, berikanlah kebebasan kepada mereka. Ini dalil tentang kewajiban zakat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunya al-islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Al-hadis. Dan juga dalil tentang kewajiban zakat. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bunal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yaitu persaksian seorang hamba bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan persaksian seorang hamba bahwa Muhammad adalah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis salah. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan salat. Wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi ramadan, berpuasa ramadan. Kemudian yang kelima, wa hajjal baiti man istata' ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Ini dalil menunjukkan bahwa keagungan zakat itu sangat besar sekali. Merupakan pondasi Islam. Wa ajma'al muslimun ala fardiyatiha wa annaha ar-ruknu ats-tsalits min arkanil Islam wa ala kufri man jahada wujubaha wa qitali man mana ikhrajaha. Dikatakan hafizahullah taala bahwa ijma' para ulama tentang kewajiban zakat. Dan merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Wa ala kufri man jahada wujubaha. Dan orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat, maka dia telah kafir. Kenapa dia telah kafir? karena dia telah mengingkari dari pondasi Islam yang dimana itu adalah merupakan jelas rukun min arkanil Islam, sehingga orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat, ijma' para ulama fahuwa kafir. Wa qital man mana' ikhrajaha, dan qital, dan diperangi bagi mereka yang melarang untuk mengeluarkannya atau menolak untuk mengeluarkannya, diperangi. Nah, bagi mereka yang menolak untuk mengeluarkan zakat, dikatakan diperangi mereka karena mereka juga telah tidak menunaikan dari kewajiban-kewajiban yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka. Sebagaimana hadis ayat yang tadi kita sebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Qala hafizallah taala furidat fi sanati tsaniyah lil hijrah an-nabawiyyah. Kewajiban zakat itu diwajibkan tahun kedua dari tahun Hijriyah An-Nabawiyyah. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-su'ata liqabdiha wa jibayatiha liisalaha ila mustahiqqiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus para amil zakat yang di mana tugas mereka untuk mengambil kemudian mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Nanti kita akan sebutkan siapa saja mereka yang berhak untuk menerima zakat. Wa madat bidzalika sunnatul khulafa'ir rasyidin wa 'amal muslimin. Dan hal ini juga merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin dan juga yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, yang di mana pada zaman sekarang ada amil zakat yang di mana mereka tugasnya untuk mengumpulkan zakat, mengambil zakat, dan juga menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian telah kita simak bersama sebuah kajian dari Studio Indosiar bersama Ustaz Helmi Bajri hafizhahullah taala dengan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Masih pada pembahasan awal ya, tentang atau kitab bab zakat ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum, dan insyaallah kita akan ikuti kelanjutannya pada kesempatan mendatang biidznillah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.